Dalam riwayat yang lain, kula amrin dibarin la yubda'u bihamdillahi. Dalam riwayat yang lain, kula amrin dibarin la yubda'u bidzikrillahi. Ala kulli halin, yang bisa, yang inti, yang ringkesnya, setiap untuk melakukan pekerjaan yang bersifat di situ ada ibadahnya, seperti wudu, tayamum, mandi, dan lain-lainnya, disunatkan sebelum mengerjakannya untuk membaca bismillah terlebih dahulu. Kemudian termasuk sunahnya lagi adalah mendahulukan membasuh tangan kanan sebelum membasuh tangan kiri. Mengusap tangan kanan sebelum mengusap tangan kiri.